بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwati fiddin, azinillahu iyakum. Kita lanjut kembali pembahasan kita untuk kita membahas tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kami sampaikan, menikah itu termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau sampaikan, an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah termasuk dari sunnahku, siapa yang enggan menikah bukan dari golonganku. Dan kita yang sudah menikah harus menyadari, seperti contoh kita membangun rumah, paling 1-2 bulan, lama setahun selesai. Tapi merawat rumah itu lama, butuh waktu, berjalan dengan waktu dan lama. Ya, seperti kita menikah, cepat prosesnya, dari meminang sampai akad sekian waktu selesai. Tapi setelah menikah, menjaga, merawat rumah tangga itu butuh waktu panjang. Sehingga bagi seorang yang akan memasuki gerbang rumah tangganya untuk mendapatkan kebahagiaan di dalamnya, harus membekali diri, pegang kunci-kuncinya yang tadi, taqwa kepada Allah Ta'ala. Ini bekal utama, kesolehan dari suami istri, modal utama yang akan kemudian lu muncul tafahum, saling memahami satu sama lainnya. Suami memahami karakter istrinya, begitu pun istri paham karakter suaminya. Dan ingat, engkau suami, sabarlah. Istrimu adalah wanita yang terbaik untukmu. Adanya kekurangan padanya bukan aib, namun itu adalah ladang pahala bagimu, kau mendidiknya. Seperti itu pula istri, suamimu adalah laki-laki yang paling baik untukmu. Adanya kekurangan pada suamimu, itu ladang pahala bagimu. Engkau bersabarlah, benahilah, jangan engkau kemudian lari darinya. Ya, hingga Nabi mencontohkan untuk kita mendoakan istri, jangan lupa. Ya. Kemudian ihwa barakallahu fikum, saling kita senantiasa untuk tarahum, menyayangi. Hidupkan kasih sayang dalam rumah tangga. Munculkan sebab-sebab apa yang bisa mendatangkan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dalam rangka apa? Yaitu mu'asyarah bil ma'ruf. Mempergauli dengan cara yang ma'ruf. Suami harus pintar mendatangkan hal-hal yang menumbuhkan cinta. Seperti hadis Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Engkau berilah hadiah supaya muncul rasa cinta. Nah, suami pintar-pintarlah kepada istri. Ketika safar pergi, sampaikan, ya, pulang bawa hadiah, ini untukmu. Yang namanya hadiah bukan besar nilainya, tapi walaupun kecil akan besar dirasa di hatinya, di hati istrimu. Ya, subhanallah ikhwah, cari hal-hal yang bisa menumbuhkan. Dan ingat, untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih yang pula, cari saat-saat romantis untuk mengenang kembali. Apa salahnya suami kadang kalau ada sempat waktu ajak istri pergi ke tempat yang sekiranya sejuk, aman, nyaman, bagus, indah. Ya. Dan keadaan seperti itu engkau masukkan nasihat, bimbingan, Supayanya apa? Sembari kita mungkin menumbuhkan cinta, tumbuh pula keimanan. Masya Allah. Makanya semua ini butuh ilmu. Seperti rumah, untuk aksesori apa semua butuh uang. Kan begitu. Tapi bangunan rumah tangga butuh ilmu. Sehingga makin indah rumah tangga itu sungguh. Seperti yang dikatakan para ulama, tidak ada percintaan yang indah seindah bercinta dalam rumah tangga. Ya? Orang yang pacaran, mereka bilang, wah indah pacaran. Itu adalah kedustaan. Ada enggak orang pacaran jujur? Enggak ada. Semua berusaha pura-pura menampilkan kebaikannya. Yang perempuan berusaha baik, yang laki-laki berusaha baik. Kekurangan yang ditutup. Begitu nikah, keluar asli-aslinya. Yang laki-laki asli keluar, yang perempuan juga keluar aslinya. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, yang dulunya waktu pacaran romantis, begitu nikah praktis tidak ada lagi yang romantis. Ya. Muncul aslinya, na'udzubillah min dzalik. Maka haram pacaran. Tidak ada sunnah pacaran. Yang ada sunnah menikah. Ingat ya. Tidak ada sunnahnya pacaran. Yang ada sunnahnya dalam pernikahan. Maka dari itu jangan ada. Memulai dengan kemaksiatan untuk membangun rumah tangga. Hancur nanti. Baik. Ikhwah barakallahu fikum, kita lanjut hak istri tadi ya. Yang pertama, suami harus mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf berdasarkan surat An-Nisa ayat 19. Ya, baik engkau punya istri satu ataupun punya lebih dari satu, wajib dua-duanya, tiga-tiganya atau bahkan empat-empatnya kalau istrimu empat maksudnya, harus kau pergauli dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jangan sampai kita miring sebelah. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum." Kalian tak mungkin akan mampu bikin adil di antara istri-istrimu walau engkau berambisi. "Fala tamilu kulamail," jangan kau cenderung berlebihan kepada salah satunya. "Fatadaruha kal mu'allaqah," kau tinggalkan yang satunya seperti pakaian yang digantung dicantel. Satu kau pakai, satu dicantel terus enggak pernah kau pakai. Tidak begitu. Wa in tuslihu wa tattaqu, jika kalian berbuat baik, perbaikan-perbaikan, islah terus dan kau bertakwa, fa innallaha kana ghafurar rahima, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Rasulullah SAW mengancam kalau orang punya istri lebih satu lalu dia miring ke sebelahnya, lebih cenderung satunya, nanti di akhirat nampak berjalan miring, timpang. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, mungkin kita enggak bahas masalah ini. Poligami kan bukan bahasannya. Iya. Tapi ini sekedar apa? Ya. Hak istri 1 2 3 4 semua sama. Tidak boleh dibedakan pergaulan baik kepada mereka harus. Engkau harus mampu adil, makanya ikhwah barakallahu fikum, syaratnya ada ilmu untuk bisa berbuat itu tentunya. Supaya bisa berlaku adil. Ya. Ingat, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, baik dalam cara apa? Memberi nafkah lahir maupun memberi nafkah batin. Harus dengan cara yang ma'ruf. Yang nafkah batin, ya seperti itu. Engkau suami punya hak dari istri, dia harus nurut. Kapan kamu mau, dia harus siap. Kapan suami minta, istri harus siap. Walaupun kata Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis dari Ali. Ya, dari Abu Ali Thalib bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'ti wa in kanat 'ala tanur." Bila seorang suami meminta istrinya, wajib istri mendatangi ajakannya walaupun dia sedang di atas tanur. Di atas tempat masak. Ya, sibuk lagi memasak. Kalau istri suami meminta, tinggalkan, matikan kompornya, layani suaminya. Itu sampai sesibuk itu pun, utamakan suaminya dulu. Nah, kalau istrimu harus begitu, engkau suami, dia juga punya hak mendapat nafkah batin. Sehingga jangan engkau mengabaikan dia saat-saat gejolak hasratnya sedang memuncak, meminta padamu, engkau mengabaikan, sibuk dengan HP-mu. Ini hati-hati. ya, engkau harus baik pula kepada istrimu. Baik, barakallahu fikum. Sehingga ihwa barakallahu fikum, dia pun merasakan tenteram jiwanya, tenang batinnya, puas, ya, karena telah engkau berikan padanya hajatnya. Apalagi nafadhohir, wajib suami dalam pertama fi kiswatihinna, pakaiannya, wa ta'amihinna, makanannya, dan juga tempat tinggalnya. Kalau engkau punya lebih dari satu istri, mabitnya, tambah satu lagi. Jadi engkau harus bisa memberikan pakaiannya, makanan minumannya, tempat tinggalnya. Berikan kepada istrimu. Kalau lebih dari satu, tambah satu lagi, mabitnya, bermalamnya. Ya, tambahkan. Harus adil dalam perkara ini. Nah, engkau perhatikan, baik mempergauli istrimu dan memberi nafkah ini, kehalalan yang kau berikan pada istrimu. Ingat, makanan minuman yang kau berikan hendaknya, berilah yang halalan thayyibah, karena istrimu nanti akan mengandung anakmu, melahirkan keturunanmu. Jangan sekali-kali masuk padanya yang haram, nanti anakmu lahir tumbuh dari campur barang haram, engkau tidak bisa terima kak doanya. Hati-hati. Terus hak istri yang kedua tadi adalah hendaknya suami memberi pelajaran ilmu agama kepada istrinya, terutama hal yang wajib yang tidak mungkin istri tidak tahu, harus tahu. Sholat, ya, puasa, ya, kemudian yang lainnya, birrul walidain, ya, zakat, haji, ajarkan, termasuk birrul walidain. Ajari istrimu bagaimana dia bisa berbakti pada orang tua, sehingga engkau berbakti pada ibumu, dia tidak akan menghalangi, ya, dan nanti anak-anakmu akan berbakti padamu. Ini penting, pelajaran ilmu agama untuk istri. Sehingga kalau istri kita sekarang belum bisa baca Quran, suami ajar dia. Kalau suami belum bisa, belajar, ajar istrinya. Nah, ini penting. Kalau engkau enggak bisa mengajari istrimu, jangan sampai engkau tidak bisa ngajari, engkau enggak mau ngantar ke tempat ilmu. Harus. Kalau engkau tak bisa mengajarkan ilmu di rumah, antarkan istrimu di majlis-majlis ilmu. Dan dalam rangka engkau mendidik istrimu, siapkan perpustakaan di rumah. Datangkan buku-buku yang bermanfaat. Jangan bakhil dengan ilmu, ya ikhwah. Kadang suami ini keliru. Dia bisa beli nasi padang, ya. Dia bisa beli makanan-makanan lain, Kentucky Fried Chicken, macam-macam. Tapi majalah satu pun gak pernah satu bulan sekali memberikan kepada istrinya. Terjadi. Majalah syariah ya tidak dibeli, majalah konitama yang enggak dibeli, majalah kudua enggak dibeli, semua majalah enggak ada yang dibeli, padahal istri kepingin. Subhanallah. Kadang suami heran, dia beli makanan apa-apa bisa, tapi beli majalah untuk istrinya enggak bisa. Makanya jangan lupa, ya, coba tiap bulan hadiah buat istri antum berikan, ini untukmu. Biar dia rawat buku-buku di rumah, baca. Dan engkau baca, sehingga kau cek, dibaca enggak? Tanya istriku, ini majalah bulan ini, tema ini, isinya apa? Coba tanya. Sehingga, kayak guru di sekolah ngajar murid, ada tes supaya tahu hasilnya, betul? Nah, engkau ngajari istri, enggak pernah kau cek. Dia bisa, ngerti enggak dia? Nah, juga ikhwah, jangan sampai engkau belikan majalah, buku-buku bermanfaat buat istrimu di rumah, engkau enggak tahu isinya. Ketika istrimu sudah banyak baca, baca-baca referensinya, ketika antum salah ditegur, antum marah. Loh, mas kan kasih saya buku yang begini-begini, isinya begini. Mas keliru, ini yang betul begini sikapmu. Marah. Ya, kamu sudah kurang ajar, kamu lebih pintar. Ya, malah keliru. Jangan, mestinya puji dia. Besarkan hatinya, karena tanggung jawabmu diajari nanti. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Ini penting. Hak istri dalam sisi ilmu. Di rumah datangkan buku-buku, pelajaran, majalah-majalah. Apalagi anak-anak kita tumbuh semangat membaca tinggi. Siapkan buku-buku untuk anak-anak yang bermanfaat. Jangan buku-buku dari orang-orang yang gak jelas. majalah dulu kan waktu kita kecil ada majalah Bobo, ada majalah ini, itu siapa punya coba? Walhamdulillah seiring dengan tumbuh dakwah Ahlus Sunnah, sudah banyak majalah-majalah kayak Azka, majalah ini, itu kan membuat anak-anak kita semangat belajar, membaca pengalaman ilmiah, masya Allah. Penting ya ikhwah, ya, penting juga ingatkan istrimu. Jangan hanya menuntut rumah mewah begini-begini, selalu uangnya habis untuk rumah-rumah-rumah. Ingat, seberapapun uang yang engkau bikin rumah, tidak ada pahala. Enggak ada pahala di situ. Tapi yang kau suapkan untuk istrimu sebagai nafkah, itu akan datang dengan pahala. Yang kau siapkan untuk pendidikan anak-anakmu, itu jadi jariah untuk ilmu yang bermanfaat jadi anak soleh nantinya. Naam, barakallahu fikum ikhwah. Kemudian termasuk di antara hak istri tadi sudah kita sebutkan, tutup rahasia aib-aib dia. Ya. Dan wafila barakallahu fikum, yang berikutnya, ajak istri bermusyawarah dalam rumah tangga. Jangan Anda egois, idealis, merasa suami pintar, ya, istrinya dianggap enggak mungkin memberi atau mendapat atau ada kebaikan, jangan. Jangankan kita ikhwah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan haji terus enggak jadi karena masih terhalang oleh orang-orang kafir Quraisy, enggak boleh tahun itu hajinya, beliau terpaksa ya kemudian balik, dan beliau perintahkan kepada waktu itu pada para sahabat, beliau keluar dari tendanya menyeru para sahabat supaya mereka memotong kurbannya, mencukur kepalanya sebagai bentuk tahallul di hari raya itu. Kemudian beliau mendapati para sahabat tidak satu pun yang bergerak, yang melakukan apa yang beliau serukan. Beliau sedih, lalu masuk ke dalam tenda. Ketemu sama istrinya, Ummu Salamah, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau murung? Kayak sedih begitu maksudnya. Kuperintahkan mereka, potong kurbannya, cukur rambutnya, kok diem, gak ada yang bergerak. Kata istrinya, wahai Rasulullah SAW, cobalah kau keluar, panggil tukang cukurmu, sembeli kurbanmu, suruh dia potong rambutmu, potong kurbanmu, pasti mereka ikut. Masya Allah, betul. Coba lihat, Rasulullah SAW musyawarah dengan istrinya. Nabi wa barakallahu fikum. Sehingga dengan musyawarah ini, kita sama istri bisa menyatukan ya misi-misi kita. Visi dan misi bisa disatukan. Oh, walaupun kau pingin yang lebih, tapi istrimu gak paham, hati-hati. Sering terjadi salah paham gara-gara apa? Tidak ada musyawarah antar suami istri. Pertanyaan masuk sini, supaya langsung anak bisa anukan. Terima barakallahu fikum. Yang mau tanya silakan. Kita sambil jalan menunggu pertanyaan datang. Nami afila barakallahu fikum. Ini penting, ajak istri bermusyawarah. Jangan suami semua-semua putuskan sendiri tanpa kompromi sama istri. Beli rumah, kontrak rumah, pindah rumah, mendidik anak. Banyak hal-hal yang harus dimusyawarahkan. Istri mau sekolah anak begini, suami mau begini. Hanya gara-gara anak sekolah ini, sekolah itu, jadi pertengkaran. Jangan. Ingat, musyawarah prinsip Ahlus Sunnah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kana amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka, selalu mereka musyawarahkan. Kemudian, wa fila barakallahu fikum. Ya, termasuk hak istri, suami wajib melindungi, memelihara kehormatannya. Sehingga suami wajib memberinya rumah, pakaian untuk menutup auratnya, dan sekaligus menjadikan mahramnya ketika istri keluar dari rumah. Jaga hak istri, dilindungi. Jangan sampai ada orang menodai kehormatannya, ya, merampas hak-haknya, suami tanggung jawab. Itulah makanya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya juga orang tua sadari ketika engkau akan menikahkan putrimu, melamar putrimu, engkau memilihkan buat dia calon bapak. Calon bapak bagi anak-anak cucumu. Ya, pembimbing bagi putrimu. Sehingga pilih yang berilmu, yang baik agamanya, baik akhlaknya. Ini wajib. Sehingga wanita Ahlus Sunnah, masya Allah, berbahagialah kalian ummahat, akhwat, kalian punya suami mengerti sunnah, yang dulu kalian bebas keluar rumah siang malam bebas tanpa ada ya masalah, sekarang kemana-mana harus nunggu suami, diantar suami, mestinya kalian bangga, bahagia. Kalian dimuliakan. Keluar rumah, suami antar. Suami jaga. Belanja, suami antar. Kadang suamimu yang belanja. Kalian urus di rumah. Jangan kalian protes. Saya mau jadi emansipasi wanita ini. Mau bebas saja kayak wanita lain. Jangan. Jangan, ikhwan barakallahu fikum. Ini hak istri, dilindungi, kehormatannya dijaga. Dan hak istri juga jangan suami melarang. Kalau istri ingin ziarah ke orang tuanya atau ingin ya menghadiri majlis taklim, suami berikan hak dia, antar. Selama dalam perkara yang ma'ruf. Dan termasuk ihwa barakallahu fikum, hak istri atas suami ya. Di antaranya juga kepada para suami hendaknya apa? Ya, kalau istri mau bersedekah, mestinya suami juga memberikan kemudahan baginya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Berilah izin. Ya. Motivasi dia. Kemudian ihwa barakallahu fikum, ya. Hal juga suami, perhatikan. Istrimu itu sangat membutuhkan perhatianmu, bukan hanya membutuhkan uang darimu. Karena nafkah cukup, perhatian tidak ada, ini berbahaya. Ya. Kalau engkau perhatikan dia, walaupun nafkah kurang, insya Allah dia masih bisa bersabar. Taib wa fila barakallahu fikum. Ya. Demikian yang kami sebutkan, bagian dari hak istri atas suami. Walaupun tentunya masih ada hal-hal lain yang perlu kalian ketahui. Makanya akan menjadi baik suami istri dalam rumah tangganya, kalau masing-masing berusaha untuk memenuhi haknya masing-masing, menunaikan kewajibannya masing-masing, sehingga dengannya akan menjadi seperti dua sayap dalam seekor burung. Kalau dua sayapnya baik, dia akan bisa terbang kemana dia suka. Tapi bagaimana burung akan terbang kalau sayap satu patah? Betul? Kalian ingin membangun rumah tangga indah, bahagia, dunia akhirat. Kalau istri tak ada ilmu, ya patah sayap ibaratnya. Kau berjalan melambung, dia tidak bisa diajak. Ini bahaya. Tapi harusnya engkau, ya, bisalah berbagi dengan istrimu. Tawasau bilhaq, tawasau bisabar. Bersabarlah. Baik, ya barakallahu fikum, kita akan lanjut pada sesi pertanyaan berikut. Karena waktu kita maksimal jam 2 insyaAllah. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ikhwah barakallahu fikum. Kami coba untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Jazakumullah khair. Semampu kami. Pertanyaan Ustaz, kiat-kiat apa menjadi istri yang qanaah? Subhanallah, barakallahu fik. Pertanyaan sangat bagus. Kiat menjadi istri yang qanaah, pertama, jadikan dirimu wanita solehah dengan belajar ilmu agama. Caranya, belajarlah agama dan terapkan ilmu dalam kebiasaan hari-harimu. Karena dengan engkau mengerti sunnah, mengerti ilmu agama ini, dan kau amalkan, dengannya engkau akan merasakan perubahan pada jiwamu. Ingat, menjadi istri yang qanaah harus ada ilmu terlebih dahulu. Dia akan bisa sabar menghadapi takdir, ridha dengan ketetapan yang Allah tetapkan. Itulah qanaah hadir dalam jiwa ketika jiwa ini dicahayai dengan cahaya ilmu. Kalau jiwa kosong dari ilmu, gelap. Orang dalam keadaan gelap enggak akan tenang. Enggak bakal tenang. Mesti gelisah, khawatir, takut, itulah orang dalam kegelapan. Ya, dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau terang, nah itu baru tenang. Tenang. Begitu jiwa hati kita. Maka untuk ummahat yang sudah punya suami, tentunya suami wajib memberikan nasihat-nasihat yang menenangkan jiwa istri. Apalagi saat ekonomi guncang. Ingat wahai suami, kalau ekonomi rumah tanggamu guncang, coba cross-check ke belakang. Dirimu sendiri dulu. Karena rezeki terhambat bisa jadi karena maksiat. Kalau engkau takwa kepada Allah, akan dimudahkan rezekimu. Kalau susah, ada apa denganmu? Baru istrimu, coba. Sampaikan wahai istriku, kayaknya aku sulit usaha, apakah denganmu? Saya sudah berusaha taubat, bikin coba dirimu, ada kurang apa dirimu? Jangan sampai istri membelanjakan hartanya, atau istri di rumah, karena suaminya tidak ada, bebas menggunakan pulsanya untuk hal-hal maksiat, hati-hati. Sehingga ingat, ikhwah barakallahu fikum, istrimu perlu diajar, supaya jadi wanita yang qanaah. Karena sungguh, sifat wanita solihah, ahlul jannah, adalah mereka yang dikatakan qanitatin. Wanita yang selalu punya qanitah taat. Dan wanita yang qanaah tentunya menerima apa yang menjadi pemberian Allah melalui suaminya. Terus terkait dengan firman Allah tentang jodoh yang perempuan keji dengan laki-laki keji, wanita berzina dengan laki berzina, namun ada akhirnya si wanita taubat dan memperbaiki diri, mengenal hukum syariat, tolong ustaz beri faedah. Nah, kalau dia bertaubat menjadi baik, insyaallah akan dipertemukan dengan yang baik. Tapi ingat, kalau sudah seperti ini sudah baik, jangan suami yang menikahi wanita seperti ini mengungkit-ungkit masa lalu. Ingat, masa lalu sudah berlalu. Kejelekannya dia sudah tobat. Kebaikannya itu yang harus dipupuk. Tutup. Jangan diungkit masa lalunya. Kalau kemudian wanita ini sudah tobat, menikah dengan seorang laki-laki yang solih, itu sebagai balasan dari Allah atas taubatnya. Alhamdulillah, dapatkan suami yang soleh. Dia sudah taubat. Dengan taubatnya, Allah pertemukan dengan laki-laki yang soleh. Atau laki-laki yang dulunya penjahat, preman, begini, begitu, ahli maksiat. Taubat, nikah dengan akhwat, solihat. Itu sebagai balasan dari Allah. Semoga dari kesolehannya yang dia sudah taubat. Jangan diungkit masa lalunya. Dasar penjahat, dasar begini. Enggak usah diungkit. Masa lalu sudah berlalu. Kalau diungkit, bikin luka baru. Jangan dikenang. Karena akan membuat sedih. Ya, kecewa. Sudah berlalu, sudah taubat. Makanya hadirin hati-hati. Perbaikilah selalu. Berikutnya, apakah nasihat hanya khusus ditujukan pada seorang yang bersalah? Adapun jika pada seorang yang bersalah, ya, maka bukan nasihat. Tidak boleh nasihat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nasihat itu adalah bentuk untuk perbaikan. Nasihat itu adalah tujuan untuk perbaikan. Tentunya nasihat itu terutama bagi yang ada melakukan kesalahan. Adapun nasihat bagi orang yang tidak melakukan kesalahan, itu motivasi untuk perbaikan lebih. Supaya lebih baik, nasihat. Supaya lebih baik. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Dan ingat, nasihat tidak mesti orang itu lebih alim. Tapi kadang nasihat dari seseorang karena dia pernah mengalami hal yang sama, terus dia dapat selamat dari kejadian itu, dia nasihati jangan lakukan ini, nanti seperti ini. Dia menasihati bukan dia alim, tapi dia pernah mengalami, juga harus kita terima. Nasihatnya yang tulus. Dan ingat, agama ini nasihat. Ya, lillahi li rasulihi, bagi Allah, bagi rasulnya, ya, bagi a'immatul muslimin wa ammatihim. Maksudnya nasihat ini diberikan, agama ini, ya, bagi Allah kita harus mengikhlaskan ibadah pada Allah. Bagi rasulnya kita itiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, waliul amr kita taat padanya, dan bagi muslimin hendaknya satu sama yang lain saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, apalagi dalam suami istri. Ya, suami harus lapang. Kadang-kadang suami dinasihati istri seringnya tersinggung, padahal istri menasihati dirimu karena dialah yang paling mengerti akan dirimu. Makanya Rasulullah mengatakan tadi, sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya, sebab istrimu dia yang tahu kapan marahmu, kapan ridhomu, kapan senangmu, kapan sedihmu, kapan suksesmu, kapan gagalmu, dia yang tahu. Sehingga engkau suami, kalau engkau diberi kekayaan, rezeki berlimpah ketika sudah menikah bersama istrimu, Jangan lupa, orang yang paling berjasa denganmu ketika susah dirimu, siapa yang merintis? Istrimu bersamamu, bersama-sama. Dia rajin doa-doa untukmu. Setelah engkau sukses, jangan lupakan dia. Ingat dia, susahnya bersama dia. Hati-hati ya. Jangan susah sama dia, senang kamu ganti yang lain. Dia dibuang. Nanti susah sama-sama, hati-hati. Bisa jadi kau sukses karena doa dia. Nah, berterima kasih dan bersyukurlah. Ya, begitu. Terus apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami yang menyuruh istrinya untuk memakai pakaian yang syar'i, berhijab dengan hijab syar'i, ya, pakai cadar dan misalnya lah ya. Tapi masih dilarang orang tuanya. Dalam perkara ini istri wajib taat kepada suaminya. Nomor satu. Adapun orang tuanya setelah dia menikah, nomor setelahnya. Sampai pun ketika ia ingin jenguk orang tuanya, kalau suami belum izin, jangan coba-coba keluar. Walaupun jenguk orang tuanya ketika istrinya belum dapat izin, jangan. Lihat kisah sahabiah ketika datang utusan bapaknya mengatakan, orang tuamu begini-begini sakit menunggumu. Tapi suamiku belum pulang. Sampaikan pada orang tuaku minta maaf. Pulang. Kedua kalinya sama. Sampai ketiga kalinya sama. Sampai akhirnya kematiannya datang. Dia tidak bisa jenguk orang tuanya. Karena suaminya belum izin. Lapor kepada Rasulullah SAW. Malah beliau membenarkan ini wanita. Sebab taatnya kepada suaminya. Jangan kita ya, karena orang tua masih melarang, kemudian kita terhalang. Apalagi suaminya menyuruhmu kepada perkara yang ma'ruf. Ya, perkara yang baik, mengikuti syariat. Ikutilah. Bersyukurlah suamimu ingin surga untukmu. Ikuti. Jangan menentang. Bismillah, pertanyaan bagaimana kiat agar istri ridho kalau mau dinikah lagi? Masya Allah. Tanya dulu. Sampai di mana? Kamu ridho enggak? Enggak ya sabar dulu. Kayak gitu. Kiatnya bagaimana istri ridho? Istri ridho itu kalau dia punya ilmu. Ya, kalau dia punya ilmu kayak wanita sahabiat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang lain-lain lah ya. Mereka itu istrinya kok gampang kalau suaminya menjalankan sunnah. Karena mereka itu tipe wanita yang sudah ngerti agama, paham. Sedangkan istri kita baru ngaji, sabar dulu. Nah, sudah pintar. Insya Allah, kalau dia sudah ngerti ilmu, sudah pintar, tidak usah kamu minta, dia dukung. Mas, silahkan, monggo. Kalau mau nambah, saya ridho, alhamdulillah. Ngajarinya itu yang lama, sabarnya itu yang perlu, gitu. Jangan paksakan, ini sunnah loh mas, sunnah yang lain masih banyak, belum mau kerjakan kok, mau ini terus mas. Ingat, jangan kamu ingin poligami, ingin nambah satu, satu hancur. Jadi satu tambah satu, hilang satu. Celakanya satu tambah satu, hilang semua. Yang kedua gak jadi, yang pertama cerai. Berarti gak punya, rugi. Apalagi suami ingin, saya ingin nolong fulan, ini anak yatim, kasihan. Ya, kamu idealis. Ingin nolong janda, istrimu jadi janda. Loh, gimana? Suami peduli janda, istrinya sendiri jadi janda. Ingin menolong janda, menjandakan istrinya. Ya apa jadinya? Kosong-kosong apa nol-nol ini? Subhanallah. Makanya pakai ilmu. Menolong anak yatim. Kalau istrimu, mas, itu anak yatim, kasihan. Kasihan anaknya, kasihan ibunya. Dua-duanya. Silakan ditolong. Alhamdulillah. Istri mendukung. Jadi antum iringan gitu loh. Ingat ilmu dulu. Karena semua dengan ilmu mudah. Tanpa ilmu, bubrah, susah. Ya. Naam, ada berapa kejadian, kata pertanyaan, ikhwan dan akhwat menikah, yang penting salafi. Setelah menikah malah mendapat penderitaan. Mohon nasihatnya. Salafi ngakunya, prakteknya jauh. Kalau benar-benar mempraktekkan ilmunya salaf, ilmunya Nabi SAW, insya Allah. Setelah menikah, bahagia. Insya Allah. Ya. Kalau orang ini benar menjalankan sunnah Nabi, mengikuti ilmu salafi, pasti dia menikah bahagia. Karena apa? Kebahagiaan di situ adanya. Loh kok setelah menikah kok menderita? Berarti baru ngaku salafi, tapi hatinya masih jauh. Harus diperbaiki. Maka perhatikan, ilmu terapkan. Dan ikhwan barakallahu fikum, agama ini dalam bentuk pengamalan. Lihat akhlaknya. Karena akhlak itu cerminan dari ilmunya. Biar ilmunya tinggi, akhlaknya rusak, hancur. Tidak ada. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tabaqul ilma bil amal, terapkan ilmu dengan amal. Ya. Kun muta'assiran bi ilmika, mestinya benar-benar nampak pengaruh ilmumu fi ibadatika wa akhlakika wa muamalatika. Nampak dalam ibadahmu, akhlakmu, muamalahmu. Nah, makanya kalau pertanyaan ini ikhwan ahwat menikah yang penting salafi. Kok setelah nikah runya masalah banyak, berarti belum dipraktekkan ilmunya. Tolong dialog atau apa namanya konsultasikan dengan ustaz supaya permasalahan-permasalahan bisa terurai. Ya, baik, barakallahu fikum. Bolehkah seorang istri mengajar di sekolah yang bukan salafi dan bolehkah suami menyuruhnya untuk keluar dari sekolah tersebut? Syukran barakallahu fik. Pertanyaannya wajib tentunya kalau memang memadorotkan agamanya. Istri mengajar di tempat lain yang itu memadharatkan agamanya, dia tidak bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena sekolah lain, sekolah umum maksudnya tentunya guru laki, perempuan gabung dalam satu kantor. Ya, kalau ini kan jadi ikhtilat. Kenapa? Campur di kantor, guru laki, guru perempuan. Ya, juga di kelasnya campur anak laki, anak perempuan. Ya, madharatnya banyak. Lebih baik keluar jadi guru di rumah untuk anak-anak suami, mulia ya, barokah, suami senang, bahagia, selalu pulang kapanpun istri ada, masya Allah. Lebih baik itu. Lu nanti saya ini kan keluar mas untuk membantumu cari nafkah. Nafkah itu yang wajib suami, istri dinafkahi, tapi saya ini ingin. Inilah hadirin, kalau tipe wanita itu yang seperti ini, cerdas, keras wataknya, kamu yang susah. Bodoh juga kamu yang susah. Yang nurut, yang pinter, itu yang salehah, itu yang dicari. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau kamu cari dia kaya raya, nah kamu diperalat jadi sibuk, jadi pekerja. Makanya cari yang salehah, insya Allah. Kalau kaya, kamu senang. Kalaupun tidak, kamu tetap senang. Itu. Barakallahu fiik. Jadi, usahakan suami bujuk istri. Sampaikan rezeki, insya Allah Allah cukupi. Kau keluar dari situ, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, suami dimudahkan usahanya, urusannya, dibarokahi hartanya, ini yang dicari. Baik, barakallahu fiikum. Jangan dibiarkan istri maksiat. Karena suami tanggung jawab dosa di hadapan Allah Ta'ala. Dari barakallahu fik, bagaimana mendidik istri supaya bisa menerima syariat ta'adud? Ya, mendidiknya apa? Ajari ngaji. Ngaji apa? Ya, Qur'annya dipahami dulu, diajarkan sunnah, hadis-hadisnya dipahamkan. Terus kalau dia sudah paham, insya Allah dia akan bisa mempraktekkan. Ya, dipraktekkan apa? Silakan. Tidak akan protes. Walaupun dia tetap tidak akan mudah untuk mempersilakan, tapi kalau sudah punya ilmu, dia tidak akan protes. Dia akan lapang dada. Dan ini wanita salihah, lapang dada. Untuk menerima sunnah. Walaupun dia merasa terzolimi, tapi dia ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Seperti dia senang ditolong, dia pun senang kalau suaminya menolong yang lainnya. Begitu. Wah, gak mau. Jangan nolong orang lain, tolong saya saja. Nah, hadirin, suami juga harus sadar. Engkau bahagiakan dulu istrimu yang pertama. Baikkan dulu dengan istrimu yang pertama. Kalau dengan satu sudah baik, bahagia, dan engkau sudah mendapat ilmu dan bisa untuk yang kedua, insya Allah dua juga lebih baik. Tambah kebaikannya. Tapi kalau satu belum baik, engkau nambah satu lagi, rusak dua-duanya. Rugi. Enggak dapat sana, enggak dapat sini. Ya, engkau jadinya di masjid. Enggak di rumah sana, enggak di rumah sini, malah di masjid. Menenangkan diri. Masya Allah. Temannya kaget. Loh mas, Masya Allah. Kayaknya senang sekali ya. Antum setelah nikah dua ini kok rajin subuh, enggak pernah terlambat. Waktu istri satu sering terlambat. Bagaimana terlambat kalau saya tidur di masjid? Waduh. Kok begitu? Kenapa? Kamu kayak bola pingpong. Tapuk sana, tapuk sini. Enggak pernah berhenti. Jadi tempat sana diprotes, sini diprotes. Nah, berarti kamu belum punya ilmunya. Jangan coba-coba kalau belum tahu ilmunya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fiik. Terus dari dalil laki-laki baik, perempuan baik. Tapi banyak terjadi kenyataan. Suami baik, rajin, tapi istrinya tidak baik. Atau sebaliknya. Bagaimana dengan hal ini? Biasanya. Kalau yang baik ketemu dengan yang tidak baik, ada dua kemungkinan. Kalau yang baik tidak bisa mengajak baik yang jelek, memperbaiki yang jelek, maka akan pisah. Atau sebaliknya, yang baik jadi jelek. Ini yang berbahaya. Maka hendaknya, ya, kalau terjadi sudah yang seperti ini, yang baik bersabar. Kalau tidak bisa diajak baik, walaupun akibatnya pasti, kalau yang jelek tidak bisa diajak baik, akan pisah. Itu Allah akan memisahkan. Tapi tidak semudah itu, mestinya bersabar. Terus perbaiki, perbaiki, perbaiki. Ingat, ujianmu dari istrimu, itu ujian untuk engkau bersabar. Dan berharaplah pahala dari Allah Ta'ala. Jangan mudah untuk menceraikan. Bersabar. Masih ada waktu. Karena sungguh. Syaitan maukan engkau cerai segera. Supaya hancur semuanya binasa. Tapi kalau engkau sadari. Engkau bersabarlah. Sehingga dengan kesabaranmu. Engkau akan bisa mengantarkan putra putrimu. Ya, dalam kebaikan masa depannya. Ingat. Dengan perceraian. Engkau jadi terhempas sendirian, istrimu belum begitu. Nanti anak kamu kemana? Mau ke sana ikut bapak, ibunya tiri. Mau ke ikut, ya, ibu, bapaknya tiri. Tak akan sebaik bapak, ibu asli tentunya kasih sayangnya. Bersabarlah. Kekurangan istri, perbaiki. Selama masih bisa dimaklumi. Ya, selama masih bisa dimaklumi, terus perbaiki, perbaiki. Masih maklumi bagaimana? Dia hanya menuntut perkara-perkara yang masih syariat mau mengizinkannya. Tapi kalau dia sudah berbuat maksiat, berbuat keji, dan tidak mau mengindahkan syariat. Nah, ini tentunya suami bisa untuk mempertimbangkan. Supayanya nanti ambil yang terbaik. Kalau tidak mungkin lagi diperbaiki, sudah berbagai upaya, apa daya. Akibatnya pun pisah. Karena ini baik, ini jelek, tidak mungkin bersatu. Kebaikan dengan keburukan. Apakah boleh melarang istri bergaul dengan saudaranya karena mereka memberikan pengaruh yang jelek? Bukan melarang. Mengingatkan hati-hati bergaul dengan fulan, fulan, fulan. Kalau ke sana, tapi jangan kepengaruh. Kalau ternyata benar nyata-nyata, suami menasihati begitu dia masih terpengaruh, ya akhirnya jangan. Jangan gaul, dilarang. Ya, pertama diperingatkan, sudah diingatkan, jangan, kalau kesana nanti begini-begini, nyatanya betul terjadi, sudah diingatkan, larang, jangan, sudah, tidak ada lagi. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi jangan sampai ke pengaruh yang tidak baik. Tapi ingat juga, antum punya keluarga, nasihati dia, di samping nasihati istri, jelaskan. Kenapa istri saya dilarang? Ini saya yang pingin. Jangan bicara begini. Jangan begini. Jangan begini. Enggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena sering begini, mohon pengertiannya. Kasih tahu. Kemudian Imam Barakallahu Fikum. Semoga Allah memberi kebaikan dengannya. Istri menjadi baik. Dia juga nasihat terima baik jadinya. Masya Allah. Ada pertanyaan berikut. Mohon bimbingannya Ustaz. Selama ini istri sulit diajak mengenal atau mengikuti sunnah, ya, memeluk sunnah, ya. Bahkan sholat wajib pun susah, tidak mau berhijab dan lebih memilih cara ahlul bid'ah. Subhanallah, seperti pertanyaan yang tadi, ya, ini istri harus selalu dibujuk, dibimbing, terus begitu. Tunjukkan nilai-nilai sunnah. Tunjukkan keutamaan mengikuti sunnah. Peringatkan bahaya bid'ah terus. Supaya dia memahami sambil ingat, kita hanya mampu menasihati tapi petunjuk di tangan Allah. Jangan lupa doakan. Panjatkan doa di waktu-waktu mustajabah. Untuk kebaikan istri kita. Seperti Rasulullah SAW mengingatkan kita. Pagi petang baca ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslini sya'ni kullahu. Ya hayyul ya qayyum, dengan rahmatmu aku mohon bantuanmu. Perbaiki aku dan kondisiku semuanya. Istrinya, anak-anak kita semuanya. Atau kita berdoa ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslini sya'ni wa azwaji wa dhurriyyati wa amwali wa a'mali. Ya. Ya Allah perbaiki aku, istriku, anakku, hartaku, amalku. Minta pada Allah. Karena kadang-kadang suami idealis. Lupa meminta kepada Allah seakan-akan keluarga dia yang bisa. Allah yang punya hati. Membolak-balikan hati. Ketika dapatkan hati istri kita keras, menentang, melawan. Mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah. Tidak ada yang kuharapkan kecuali kebaikanmu. Mohon istriku ya Allah berikan petunjuk terus. Karena aku harapkan kebaikannya. Aku mohon kebaikan darinya terus. Ya. Itu ikhwah. Mungkin upaya doa kita masih kurang. Padahal doa bisa merubah segalanya. Dengan izin Allah tentunya. Maka kita mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan heran ikhwah. Lahan yang tandus kering. Ya, kemarau panjang. Allah mudah menurunkan hujan. Apalagi hati yang kering. Kita nasihati susah. Minta kepada Allah. Semoga dengan nasihat kita. Allah membukakan hatinya. Dan sungguh ketika dia bertaubat. Masya Allah. Kebahagiaannya luar biasa. Jangan sampai engkau ceraikan dia. Kemudian dia nikah dengan orang lain. Terus dia dapat hidayah. Engkau nyesel. Saya masih cinta dia. Tapi kok dia gak mau berubah. Sekarang dengan fulan kok berubah. Mungkin caramu yang berbeda ketika memberi nasihat. Engkau enggak pernah mendoakannya bisa jadi. Atau engkau sikapnya terlalu kaku. Dalam memberikan nasihat. Ingin kau baik istrimu tapi caramu. Makanya Allah katakan kepada Rasulullah SAW. Surat Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah engkau wahai Nabi, engkau lemah lembut, santun kepada mereka. Andaikan engkau kaku, keras hatimu, kasar sikapmu, mereka pasti lari dari sisimu. Nah, ingat suami, memberi nasihat kepada istri perlu strategi, uslub cara, perlu waktu dan ketepatan dalam nasihat. Omongan kita yang harus baik, santun, lembut, waktu cari yang bagus. Kapan waktu yang bagus? Saat-saat romantis. Ya. Masukkan nasihat. Insyaallah. Dia akan terbuka. Mudah. Begitu. Kapan saat-saat romantis? Anda lebih tahu tentunya. Atau ajak ke tempat-tempat yang romantis. Mengenang. Bukan dengan kekerasan. Ya sampaikan pada istrimu ke tempat. Atau mungkin ajak umroh. Sampai di sana antum nasihati. Wahai istriku. Lihatlah. Rumah Allah. Kau sudah kunjungi. Lihat orang-orang yang berhijab, begini-begini. Ajak, bahagiakan. Kapanlah dirimu. Dan kau doakan, ya Allah, beri petunjuk istriku. Ini sekarang di rumahmu. Tunjukkan kepada Allah. Siapa tahu, sebelum umroh masih kacau. Begitu diajak umroh pulang. Subhanallah, sudah menjadi wanita salihah. Siapa yang untung? Dirimu. Enggak lepas, dia masih milikmu. Anak-anakmu juga dapatkan. Ibunya menjadi salihah. Masya Allah. Itu. Kalau gak bisa umrah ya ajak ke tempat yang mungkin sejuk, nyaman. Sambil melihat pemandangannya indah. Ceritakan, wahai istriku, kau lihat. Dulu sebelum aku ngaji, seperti apa? Sekarang aku sudah kenal sunnah, seperti apa? Beda gak kira-kira? Istri merasakan, dulu engkau begini-begini, sekarang kau berubah. Ingat, satu hal tadi saya lupa. Di antara hak istri atas suami, suami jangan lama-lama setelah sholat isya di luar rumah. Harus cepat pulang. Ini hak istri. Ya, karena istri butuh. Jangan engkau menjadi suami di luar rumah betah. Di rumah gak betah. Istrimu bilang, mas. Kalau main habis isya. Jangan lama-lama. Jangan terlalu malam. Malah pulang pagi-pagi. Masya Allah. Pagi langsung kerja berangkat. Kapan istrimu dapat hak? Kalaupun dia sudah siap menantimu. Kau tidak pulang-pulang. Basi. Nah, jangan. Ya ikhwan, pulang rumah cepat. Nah, ini juga termasuk ihwa. Engkau perlu saat-saat romantis ketika dia sudah menantimu, merindukanmu. Sudah. Dia butuh denganmu, kau sambil belai dia. Ya. Jangan langsung salurkan sahwatmu. Belai dulu, cerita dulu. Sampai Masya Allah sudah rasa. Nah, terus berlangsung begitu. Sehingga dia merasakan. Mas ini kayaknya setelah ngaji kok berubah. Tambah baik ini. Saya makin cinta. Nah, sudah nasihat masuk. Ya, makin baik. Tunjukkan, jangan dulu sebelum ngaji lembut, setelah ngaji kok kasar. Waduh, berubah ini. Jangan. Tunjukkan sikap lembut kayak Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Walaupun istrinya menyakiti beliau, beliau enggak balas. Tapi beliau berdoa dengan baik. Apa nasihat Ustaz kepada ikhwah yang belum diberi keturunan? Apakah dengan berta'adud? Pertama, bukan ta'adud, doa. Lihat Nabi Zakaria. Tidak putus-putusnya doa kepada Allah meminta keturunan. Ya, seperti doa yang tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, mohon kepada Allah keturunan. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, lihat sampai lanjut usia. Ya, sampai tua baru ketika dapat hajar dapat turunan. Nabi istri yang satunya, sabar, lama. Nabi Zakaria lebih lama lagi. Ingat, mohonlah. Yang punya hak memberi Allah. Jangan kita, wah istri saya ini enggak subur begini, begini, begini. Lahan yang tandus, kalau Allah menghendaki jadi subur, bisa. Bisa jadi istri kita ini dikilang dokter kurang subur. Semoga kita upaya terapi, herbal atau obat. Kemudian berdoa, jangan lupa. Yang utama doanya, bukan herbalnya. Sudah saya datang ahli herbal, sudah saya coba minum herbal begini, begini. Kok enggak dapat-dapat? Doamu di mana? Coba doa. Ya, untuk ta'adud sabar dulu, ilmunya dulu. Ya, baru 2 tahun nikah belum punya anak, sama poligami. Padahal dirimu yang enggak ada anak juga bahaya. Ya, coba sabar dulu, doa banyak, perbaiki. Sungguh ikhwah, berapa ikhwah konsultasi? Ada yang 17 tahun enggak punya anak, alhamdulillah begitu punya anak sekarang sudah 5. Banyak sekali tiap tahun lahir. 17 tahun dia enggak punya anak. Tapi dia sabar, terus doa, doa, doa, doa. Setelah 17 tahun baru punya anak. Ada yang 15 tahun, ada yang 12 tahun. Kalau antum baru berapa tahun yang tanya? Enggak tahu. Ya, sabarlah. Nah. Kemudian. Ikhwah barakallahu fikum. Apakah nasihat? Oh, sudah ini. Terus, apabila seorang dahulu sebelum menikah pernah berbuat zina dan bertaubat, apakah nantinya anaknya dizinai juga? Kata orang, hukum karma. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga tidak terjadi. Maka taubatlah dengan taubatun nasuha. Taubatlah, benar-benar taubat. Ya, sebab apa ikhwah barakallahu fikum, yang seperti ini akibat perbuatan orang tua biasa akan mengena pada anaknya. Wal'iyadzubillah. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Namun hanya dengan doa, semoga Allah merubah hal yang mestinya menimpa kita, Allah jauhkan, paling tidak diringankan. Sehingga kalau sudah pernah berbuat yang seperti ini, taubat, taubat yang sahih, taubatun nasuha, dan mohon pada Allah jangan sampai mengena anak cucu. Apa yang pernah dilakukannya? Karena sungguh zina ini adalah menghilangkan nasab dan membuat aib yang berkepanjangan. Sehingga jangan-jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Sehingga taubat, benar-benar taubat. Dan doa terus kepada Allah. Perbaiki. Ya, semoga Allah hindarkan dari seperti itu. Itu bukan hukum karma. Tapi sunnatullah. Kayak kisah yang banyak dikatakan para ulama. Perbuatan dari ayah menimpa pada keluarga istri dan anak. Ada satu orang. Ya, dia jualan emas. Kemudian ketika dia menjual. Itu pelanggan beli gelang dipakaikan. Saking tergodanya dengan mulusnya, putihnya pelanggannya, dia sambil memakaikan dia usap. Ternyata itu berdampak. Ketika dia pulang, istrinya menangis. Ditanya, kenapa istriku? Kok menangis? Enggak seperti biasanya. Dia katakan, wahai suamiku, ada apa denganmu? Ini tidak pernah ya, terjadi tiba-tiba pembantumu yang laki-laki nyelonong pegang tanganku. Suaminya tertegur. Aku yang berdosa, wahai istriku. Tadi di toko seperti ini, aku tidak tahan lihat putih mulusnya pelanggannya itu loh. Hati-hati ya para pedagang. Kadang-kadang untuk menarik pelanggan mudah bercerita asik mesra, cerita bercanda, apalagi sampai seperti itu. Hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Dampaknya, artinya ini dampak dari maksiat seorang ayah kepada istri, anak dan sebagainya. Ada yang sisi lain, seorang raja. Dia mengaku ya, menantang pada ulama bahwa hukumnya Allah yang dia lakukan akan terjadi pada anaknya. Ini raja tidak penasaran kok ya, penasaran. Hanya dia keliling dengan putrinya. Keliling dengan putrinya berjalan. Membuktikan apa pernah yang dilakukan dulu terjadi pada anaknya. Padahal keliling sudah hampir masuk pintu gerbang, ada pegawainya yang nyelonong, dia mencium istrinya, anak apa? Gadisnya. Marah putrinya, tapi bapaknya beristighfar. Benar kata ulama fulan bahwa inilah yang pernah aku lakukan dulu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan barakallahu fikum, kisah-kisah yang seperti ini kita untuk sekedar memberikan gambaran buat kita untuk menambah seriusnya tobat dan menjauhkan diri dari maksiat. Bukan kita menantang, tapi menjauh. Terakhir, durhakakah seorang anak perempuan dengan tidak menerima atau mengangkat telepon dari bapaknya karena dilarang oleh suaminya, karena bapaknya sering menjelek-jelekan istrinya sendiri. Sering menjelek-jelekan istrinya sendiri, sering curhat tentang rumah tangganya. Ya, tentunya. Kemudian, catatan istri bapaknya itu ibu tiri. Bagi anak perempuannya, istri bapaknya sudah meninggal. Tapi hafizallah barakallahu fikum, semestinya ini suami tinggal membimbing kepada istrinya supaya bisa memberikan nasihat pada bapaknya. Atau mungkin dia ajak istrinya ke rumah bapaknya atau bapaknya diundang ke rumah. Duduk bertiga. Musyawarah. Istri, bapak, dia. Duduk. Cerita terus sampaikan. Pak, sebenarnya saya senang bapak sering telepon istri saya. Tapi Masya Allah, berkenaan dengan bapak punya rumah tangga seperti ini. Jelaskan. Ajari, nasihati. Saya bukan ngajari bapak, tapi saran saja. Barangkali bisa lebih baik begitu. Ya, jadi tidak langsung diputus tek, karena dia bapak dan dia butuh curhat kepada anak putrinya yang selama ini dipandang menyenangkan hatinya, menenteramkan jiwanya. Maka kesempatan istri dimasukin, nasihati bapak, terus nasihati untuk sabar, untuk ini, bimbing istrinya seperti itu, sehingga dengan orang tua tidak putus silaturahminya, orang tua semakin tunduk taat mengikuti nasihat-nasihat baiknya. Nah ini yang diharapkannya. Ya, begitu. Jadi suami juga harus bijak kepada istri mensikapi hal yang seperti ini. Barakallahu fikum ikhwah. Pas jam 2 lewat 5, mohon maaf. Ya, lewat 5 menit. Mudah-mudahan kajian kita ini Allah berikan barokah dan manfaat untuk kebaikan rumah tangga kita. Yang baik semakin baik, yang masih belum baik mari kita sama berbenah untuk lebih baik. Semoga Allah mudahkan semua itu untuk kebaikan kita di dunia wal akhirah. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangannya. Di sini bukan kami yang paling baik, tapi inginkan kami untuk kita sama-sama kebaikan bersama. Baik, ikhwah barakallahu fikum, nanti malam kita lanjut insyaallah dalam tema yang lain untuk ikhwah barakallahu fikum, dan besok siang enggak tahu jam berapa untuk ikhwan akhwat dengan materi yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.